kiramu, semoga takkan berpisah untuk selamanya. Aku rindu, serindu rindunya. Dengan ya podolanan nih mas, ngunuhnya rare error. Wong ayu tresnamu kinarya tombol susatrone batinku thank you.

juga buat para bapak ibu semuanya, para main sekitar yang lagi buat anda. Kamelia, Kamelia. ceria, tetapi senyumlah, coba senyumlah dalam menghadapi semua duka. Kamelia, Kamelia. Selamat malam semuanya, buat para mak-mak mau jelebak, para maesa, juga terus saja buat sahabat-sahabat kita goreng lagi buat anda, yuk bos. Cinta, kau bilang hanyalah aku dalam hatimu. Dulu kau katakan lebih baik mati bila harus berpisah dengan dirimu. Ternyata semua sumpah janjimu hanya permainan sandiwara lidahmu untuk menaklukkan hati seorang lelaki. Maesa Ramayana, buat teman semuanya kita balik lagi buat para ibu-ibu yang kanan, kiri, tengah, belakang. Siapakah dirimu? Tiada mungkin kertas membungkus api. Mahesa Ramayana, hey, oke. Bila cinta Cintaku yang suci.

Kamelia, Kamelia, Kamelia, Kamelia. Hidupmu, hidupku, matimu juga kematianku. Sahabat-sahabatku Jurang Gandul Ponorogo yang di Taiwan, selamat. Oke bos. Kita ngasih lo buat anda semuanya. Asik.

sungguh berharga. Oke, terima kasih buat anda semuanya. Buat terima kasih. kan di sana kolis koko. Aku sadari Gading luar terbaik biasa. Terbaik. Terbaik. Terbaik. Kau rasa racun saja. Semakin dalam. Terima kasih Matur Suwono Mahesa. Terima kasih Gak Mahesa. Gak Mahesa. Oh ya mohon baik. Terima kasih Matur Suwono. Matur Suwono Mas. Harus melanjutkan cinta, sedangkan kita tiada saling percaya. Sudah adakah pengganti di sana yang lebih memuaskan segala galanya? Bos. Benalu cinta yang ku dapatkan menggores luka semakin dalam, menggores luka semakin dalam. Semoga I akan sirna. Ditelan kekesalan jiwa, ditelan kekesalan jiwa. Panggil sama-sama Gary Mahesa. Enggak Mas Gary? Enggak nyanyi. Selamat malam semuanya bosku. Aku sumpah, bukan di bibir saja, Nur Lela percaya. Terima kasih. Oke, semoga ma eh sa buat ada semuanya kita bayar lagi bareng Mahesa kita ngeslo. Aku bebas dari belenggu, bebas sekarang bebas. Tuntas sudah tuntas, beban jiwaku tuntas sekarang tuntas. Ku hidup kembali, udara merdeka tanpa dinding pemisah. Bagai burung-burung terbang leluasa tanpa sangkar celaka. Aku bebas dari belenggu, bebas sekarang bebas. Tuntas sudah tuntas, beban jiwaku tuntas sekarang tuntas. Buat anak semuanya kita bareng lagi, tunas kade, Malaysia. Semoga bapak, ayo. Sekarang bebas, tuntas sudah tuntas, beban jiwa. bisa sekarang tuntas. Ku hirup kembali udara merdeka tanpa dinding pelisah. Bagai burung-burung terbang meluasa tanpa sangka celaka. Bebas aku bebas dari belenggu, bebas sekarang bebas. Tuntas sudah tuntas beban jiwaku, tuntas sekarang tuntas. Buat anak semuanya kita main lagi bareng Mahesa. Bebas aku bebas dari belenggu, bebas sekarang bebas. Tuntas sudah tuntas beban jiwaku, tuntas sekarang tuntas. Ku hidup kembali udara merdeka tanpa dinding pemisah. Bagai burung-burung terbang leluasa tanpa sangka celaka. Bebas aku bebas dari belenggu, bebas sekarang bebas. Tuntas sudah tuntas beban jiwaku, tuntas sekarang tuntas. Sudah cakep, suaranya bagus lagi. Sekaligus jenderal daripada Mahesa Music. Kita panggil sama-sama Gary Mahesa. Enggak Mas Gary, enggak nyeni. Salam semuanya para Pak Basku, Laskar Buana. Buat jalan semuanya kita koyak lagi. Yo! Setahun sudah tak turun hujan, bumi kering menangis retak. Tiada daun walau sepucuk, tiada air walau setetes. Bagaikan syafir yang haus di tengah gurun Sahara, panas terik sang matahari akan membakar bumi. Begitulah bumi yang kering menanti hujan menyirami. Mahesa, Rehana Rio, Laskar Buana. kosan dan hewan turut bersedih. Pohon kering layu dan mati. Terima kasih. Kering di ladang musim kemarau yang seakan tak mau berhenti. Oh Tuhan, berikan rahmat-Mu agar kemarau berlalu. Setahun sudah tak turun hujan, bumi kering menangis sedang. Walau sepucuk tiada air, walau setetes, bagaikan musafir yang haus di tengah gurun Sahara. Panas terik sang matahari bagai akan membakar bumi. Itulah bumi yang kering, menanti hujan menyirami. Terima kasih bos, matur nuwun. Bos Kerbuan Angga. Kita balik lagi buat dengan suara dan sama-sama Kerbuan Kerbuan Mahesa, Dehan Audio. Kemarau berlalu, setahun sudah tak turun hujan, bumi kering menangis sedang. Tiada daun walau sepucuk, tiada air walau setetes, bagaikan musafir yang berlalu. Music.